قم أنت اقرأ سورة الماعون. apa itu الماعون؟ ها apa الماعون؟ أي من apa metal bed, emas, perak, hah? Apa? Nah, al-ma'un yang tertinggi apa? Zakatul mal. Yang terendah perkakas rumah tangga. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Dan سورة قريش جمهور علماء mengatakan bahwa surah ini makkiyah. Dan surah ini terdiri dari 4 ayat. Disebutnya surah Quraisy disebabkan karena pada ayat-ayat yang disebutkan dalam surah ini menjelaskan tentang keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan yang Allah Jalla wa ala berikan kepada kaum Quraisy. Yang Allah berikan kepada kaum Quraisy, li'ilafi Quraisy. Nah, dan terjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah surat Quraisy ini berdiri sendiri atau ini merupakan lanjutan dari surah Al-Fil? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul li'ilafi quraish. Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa Suratul Fil atau surat Quraisy ini sebenarnya masuk ke dalam Suratul Fil. Nah, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kebinasaan pasukan gajah, faja'alahum ka'aswim ma'kul, mengapa Allah Subhanahu wa taala membinasakan pasukan gajah? Li'ila fi Quraisy, gitu. Karena ilaf yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum Quraisy. Nah. Oleh karena itu dalam qiraahnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, beliau menganggap kedua surah ini satu. Nah, dan juga diriwayatkan dari Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala, pernah beliau membaca surat Al-Fil, beliau melanjutkannya ke surah Quraisy tanpa ada basmalah di antara keduanya. Akan tetapi pendapat jumhur ulama memisahkan di antara keduanya dan mengatakan bahwa Quraisy merupakan surah tersendiri. Oleh karena itu dipisah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat yang pertama, li'ilafi Quraisy, berkata al-mufassir hafizahullahu ta'ala, i'jabu li'ilfi Quraisyin wa amnihim. Ya. Kagumlah kalian melihat ilfu Quraisy, bersatunya kaum Quraisy. Wa amnihim, dan amannya mereka. Mau melakukan perjalanan kemana saja, kalau mereka diketahui identitasnya sebagai kaum Quraisy, maka mereka bebas, aman. Nah, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang mengganggu mereka dalam perjalanan. Wastiqamati masalihihim, dan lurusnya kemaslahatan mereka, maksudnya kehidupan dunia mereka itu baik sekali, perekonomian mereka baik sekali. Wantidhami rihlataihim fi syita'i ila al-Yaman wa fi shayfi ila Syam, dan demikian teraturnya perjalanan dagang mereka di musim dingin menuju Yaman, di musim panas menuju negeri Syam. Wa taysiru dzalik, dan dimudahkannya mereka untuk melakukan itu, li jalbi ma yahtajuna ilaihi, untuk mengambil dan membawa ke Makkah apa yang mereka butuhkan. Ini kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena mereka tinggal di seputar Ka'bah dan disebut sebagai Al-Baladul Haram. Nah, sehingga orang-orang memuliakan mereka. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kalian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Itu maksud dari ayat ini. Bahwa Allah telah memberikan kenikmatan kepada kaum Quraisy. Ittilafnya mereka, ittifaknya mereka. Lalu siapa yang dimaksud dengan Quraisy itu? Terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Namun yang sahih, yang rajih, yang dimaksud Quraisy adalah An-Nadhr Ibnu Kinana dalam hadis Al-Ash'ath yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nahnu banu An-Nadhr Ibnu Kinana, la naghfu ummana wa la nantafi min abina." Kami adalah keturunannya An-Nadhr Ibnu Kinana. An-Nadhr Ibnu Kinana. Dan dialah yang disebut dengan Quraisy, kata Al-Ash'ath dalam menjelaskan hadis ini, la uta bi rajulin nafa rajulan min Quraisy min An-Nadhr Ibnu Kinana illa jalatuhu al-hadd. Tidaklah dibawakan kepadaku seseorang yang orang ini mengingkari seseorang dari kalangan Quraisy kalau dia berasal dari keturunan An-Nadhr Ibnu Kinana, melainkan akan aku cambuk dia. Nah, jadi Quraisy mereka yang berasal dari keturunan An-Nadhr Ibnu Kinana, dan Hashim dari keturunan Quraisy. Hashim dari keturunan Quraisy, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Hashim. Nah, mengapa disebut Quraisy? Juga ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa mereka disebut Quraisy itu dari kata at-taqarrush, yang artinya takassub. Ya, berpenghasilan, karena mereka adalah para pedagang. Ya, penghasilan mereka mayoritas dari perdagangan, maka mereka disebut sebagai kaum Quraisy. Ada pula yang mengatakan at-taqarrush artinya at-tajammu', karena berkumpulnya mereka di seputar haram. Ya, Qusay bin Kilab yang mengumpulkan mereka. Sebelumnya mereka berpencar-pencar. Ada yang jauh dari haram, ada yang dekat dari haram. Lalu Qusay bin Kilab pun mengumpulkan mereka. Lalu mereka pun menjadi orang-orang yang tinggal di negeri haram dan menjadi pelayan-pelayan haram. Ada pula yang mengatakan yang dimaksud Quraisy dari at-taqrish yang maknanya at-taftish. At-taftish, memeriksa. Mereka disebut sebagai Quraisy yang maknanya memeriksa, karena mereka ini, kaum Quraisy ini, kan jadi pelayan-pelayan haram. Jadi siapa saja yang datang untuk menunaikan ibadah haji, maka mereka memeriksa kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang pendatang itu. Apa yang kurang, mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka, menutupi kekurangan yang ada pada mereka. Ada pula yang mengatakan mereka disebut Quraisy, menunjukkan kekuatan yang mereka miliki. Dari Al-Qirsh, dari kata Al-Qirsh, Qirsh itu ikan yang menjadi raja lautan. Nah, ikan hiu. Nah, ikan yang besar, yang memakan dan tidak dimakan, mengalahkan dan tidak pernah dikalahkan. Maka disebut Quraisy, dinisbatkan kepada Quraisy tersebut karena ini, mereka punya kekuatan. Walhasil, yang manapun dari pendapat-pendapat ini, nah, boleh jadi beberapa pendapat yang disebutkan di sini adalah benar. Nah, li'ilafi Quraisy, ilafihim, sudah menjadi kebiasaan mereka dan mereka merasa aman dengan itu. Rihlatasyita'i wassayf, melakukan rihlah perjalanan dagang di waktu musim dingin dan di waktu musim panas. Di musim dingin ke negeri Yaman, di musim panas ke negeri Syam, dan mereka terus, sudah menjadi rutinitas mereka, tidak ada yang mengganggu. Nah, wahai orang-orang Quraisy, hendaknya kalian mengingat kenikmatan yang besar itu yang Allah berikan kepada kalian. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang besar kepada kalian itu, maka ingat, falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaknya mereka menyembah dan mentauhidkan Rabb pemilik Ka'bah ini. Pemilik Baitullahil Haram ini. Ya, kalau sudah diberi kenikmatan, harusnya kalian membalas kenikmatan itu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Jangan malah semakin menjauh, jangan malah semakin menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Falyabudu, hendaknya mereka menyembah Rabb pemilik Baitullahil Haram ini. Ai falyashkuru, hendaknya mereka mensyukuri. Wal ya'budu rabb hadzal bait alladzi ya'tazuna bihi, dan hendaknya mereka menyembah Rabb pemilik rumah ini yang mereka berbangga dengannya. Wa huwal Ka'bah, yaitu Ka'bah. Wa bisababihi nalu syaraf wa rifah, dan dengan sebab adanya Ka'bah di tengah-tengah mereka, mereka kemudian mendapatkan kemuliaan dan keagungan. Mereka mendapatkan itu, dimuliakan oleh orang-orang yang lain. Waliyuhiduhu wa yukhlisu lahul ibadah, dan hendaknya mereka mentauhidkan Allah dan memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang seharusnya diberi kenikmatan. Seharusnya seorang hamba justru semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara yang diridhai Allah tabaraka wa ta'ala. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dialah Allah. Jadi Allah sebutkan lagi kenikmatan ini kepada mereka. Dialah Allah yang memberikan kepada mereka makan dari kelaparan yang mereka rasakan. Wa amanahum min khauf. Dan memberi rasa aman kepada mereka dari ketakutan. Alladzi at'amahum min ju'in syadid. Yaitu yang Allah berikan makan kepada mereka dari rasa lapar yang sangat yang menimpa mereka. Wa amanahum min faza'in wa khaufin 'adzim. Dan memberi rasa aman kepada mereka dari ketakutan yang besar. Ya, karena perlu diketahui di zaman jahiliyah itu. Nah, masing-masing punya kekuatan tersendiri. Kabilah-kabilah itu punya kekuatan tersendiri. Tidak jarang kalau dari kabilah yang lain lewat di kampung kabilah yang lainnya, tidak selamat. Ima dirampas hartanya, dan seterusnya. Ima terjadi perkelahian, bahkan saling bunuh-membunuh. Perasaan takut itu luar biasa kalau seorang meninggalkan kampung halamannya. Kaum Quraisy tidak demikian. Mereka lewat mana saja, lewat kampung yang mana saja, mereka terhormat. Kalau masuk satu kampung, dari mana kalian? Kami adalah kaum Quraisy dari Makkah. Oh, luar biasa. Dihormati, silakan. Nah, tidak ada yang mengganggu mereka. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rasa aman itu ikhwan nikmat. Dan itu yang harus kita syukuri. Ya. Syukuri nikmat ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tinggal di kampung yang masya Allah nikmatnya kita menuntut ilmu, nikmatnya kita menghafal Al-Qur'an, nikmatnya kita belajar. Tanpa ada yang mengganggu kita. Alhamdulillah. Bersyukur ya akhwan. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Kita merasa sedih. Ya. Pada hari-hari ini kita mendengarkan. Dari saudara-saudara kita ahlus sunnah salafiyin. Di negeri Yaman khususnya di Dammaj. Harasahallah. Yang terus diblokir oleh orang-orang dari kalangan penjahat-penjahat Rafidah, Az-Zaidiyah, Khubatha, Al-Arjas, Al-Anjas, Qatalahumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memerangi mereka, menghancurkan mereka, memecah belah persatuan mereka, merusak pertahanan mereka. Nah, mereka memerangi ahlu tauhid, ya ikhwan. Mereka adalah saudara-saudara kita, ahlu sunnah, salafiyin. Nah, diperangi. Sampai sekarang ini pasokan makanan gak bisa masuk. Ya, kurang lebih sebulan namanya. Nah, terus hampir setiap hari sniper. Ya, diarahkan kepada mereka. Kadang-kadang keluar dari masjid ada yang terkena, subhanallah. Dari atas bukit mereka terus memantau. Akan tapi kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Khubatha. Nah. Hidup dalam keadaan mencekam. Maka ketika kita diberikan kesempatan untuk menghirup udara ini dengan tenangnya kita. Merasakan di ma'had, menuntut ilmu, maka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya kawan. Nah, kita berlindung diri dari berbagai macam fitnah, dari kekacauan negeri. Yang menyebabkan kita tidak bisa merasa tenang untuk belajar. Ketenangan itu merupakan satu kenikmatan yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa'adallahu alladhina amanu wa'amilu salihat. La yastakhlifannahum fil ard. Kama istakhlafa alladhina min qablihim. وَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. Allah mengganti perasaan takut menjadi ketenangan. Ketenangan itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ketika kita diberikan ketenangan seperti ini, diberikan kenikmatan yang luar biasa ya ikhwan, mungkin kita sulit mendapatkan ma'had yang kita bisa tenang belajar ya. Nah, dari para asatidz insyaallah mereka akan berikan faedah kepada kita. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, alhamdulillah. Dengan demikian kita telah menyelesaikan pembahasan dari surat Quraisy. Berikutnya kita masuki suratul Fil. Wallahu taala alam bisawab. Tafadhalu hafizakumullah.